Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alama Abdurrahman Ibn Nashir As-Sa'di rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-25. Hadisnya Malik Ibn Al-Khawairis radhiyallahu ta'ala anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sallu kama ra'aytumuni usalli wa idza hadratis salatu yu'adzibukum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat waktu salat, dan apabila telah hadir waktu salat, azanlah salah seorang di antara kalian, dan hendaknya orang yang terbesar di antara kalian, yang tertua di antara kalian, mengimami kalian. Kata Syekh Abdul Rahman rahimahullah, di dalam hadis ini ada tiga jumlah, tiga kalimat. Kalimat yang pertama adalah, kata beliau, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum, apabila telah hadir waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Di dalam jumlah atau kalimat ini, beliau menjelaskan beberapa perkara, di antaranya disyariatkannya azan. Bahwa azan itu apa? Masyru' disyariatkan. Yang kedua, hukum azan. Bahwa azan itu hukumnya adalah wajib. Yaitu wajib apa? Kifayah. Kemudian yang berikutnya, beliau menyebutkan perkara yang berkaitan dengan seorang muadzin. Seyogianya seorang muadzin, kata beliau, adalah sayyitan, orang yang suaranya keras, yang lantang. Yang kedua, aminan, amanah. Yang ketiga, aliman bil waqti, dia mengetahui waktu salat. Yang keempat, mutaharriyan lahu, berhati-hati di dalam mengumandangkan azan tersebut. Ini sifat yang seyogianya ada dan dimiliki oleh seorang muadzin. Sifat yang seyogianya sebaiknya dimiliki oleh seorang muadzin. Adapun kalau tidak ada yang seperti itu, maka siapapun yang mengumandangkan azan, maka ini azannya adalah sah. Karena azan yang dimaukan dengannya adalah al-i'lam, pemberitahuan, pengumuman bahwa sekarang sudah masuk waktu sholat. Demikian juga yang perlu kita perhatikan, insyaallah nanti kita baca, qala wal hadithu yadullu ala wujubil adhan fil hadari was safar. Hadis ini menunjukkan atas wajibnya adhan fil hadar, ketika mukim, was safar, dan dalam perjalanan. Jadi adhan itu wajib ketika mukim, tidak bepergian di rumah, atau ketika safar bepergian, kata beliau wajib mengumandangkan azan. Qala wal iqamatu min tamamil adhan, dan iqamah ini termasuk penyempurna adhan. Iqamah menyempurnakan apa? Adhan. Kenapa? Li annal adhana al-i'lamu bidukhuli waqti salih. Dikarenakan adhan adalah i'lam, pemberitahuan, pengumuman dengan telah masuknya waktu salat. Waktu sholat sudah manjing, sudah waktunya untuk melaksanakan sholat. Dengan apa pengumumannya? Dengan azan. Dengan azan sebagaimana dalam hadis, hadisnya Abu Mahdzurah radhiyallahu taala an. Yang ini berbeda dengan umat yang lain. Kalau umat yang lain sudah masuk waktu ibadah ditandai dengan, kalau Yahudi dengan apa? Lonceng. Kalau Nasara? Dengan apa? Trompet itu siapa? Kalian pernah mendengar suara gereja? Suara gereja apa? Lonceng apa trompet? Lonceng. Trompet untuk Yahudi dan lonceng untuk Nasoro atau Nasroni. Di tempat kita namanya Kristen. Kalau yang dekat dengan gereja yang besar biasanya jam 12 bunyi, ya, terus pagi bunyi, sore bunyi, ya. Kapan lagi? Itu mereka. Dan kaum muslimin berbeda dengan mereka. Waktu sholat ditandai dengan apa? Dikumandangkannya azan. Wal iqamatu al-ilamu bil qiyami ilaiha, dan iqamah itu adalah i'lam, pemberitahuan dengan apa? Ditegakkannya salat. Salat sudah mau ditegakkan, ditandai dengan iqamah. Maka ini tambih bagi kita. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa tidak boleh azan sebelum masuk waktunya. Karena dukhulul waqti, masuknya waktu, ini termasuk apa? Syarat sahnya sholat. Kalau seorang sholat belum masuk waktunya, maka sholatnya tidak sah. Maka azan harus sudah masuk waktu sholat. Demikian juga yang perlu kita perhatikan, kalau sudah masuk waktu sholat, sudah waktunya, maka segera mengumandangkan adzan. Karena Rasulullah mengatakan idza hadaratis sholatu falyu'adzin. Apabila telah masuk waktu sholat, telah hadir sholat, telah masuk waktu sholat, maka hendaknya adzan. Jadi kalau sudah masuk waktunya segera adzan. Jangan apa? Ditunda-tunda bermain. Ya. Masih nguluk ke layangan. Atau masih sepak bola. Sudah waktunya adzan maka segera adzan. Ya. Kalau sudah masuk waktunya adzan segera adzan. Karena Rasulullah mengatakan idza hadaratis salatu falyu'adzin. Kalau sudah masuk waktunya salat maka adzanlah, falyu'adzin. Ini apa? Bentuk fi'il apa ini, Faiz? Falyu'adzin. Lihat di situ yang dekat. Ada buku tuh di situ. Biar tahu. Falyu'adzin fi'il apa? Fi'il amr. Betul jawaban Faiz. Hendaknya azan. Jawabannya Faiz salah apa betul? Betul. Betul begitu dar. Benar. Salah. Yang betul? Fi'il mudhari. Yang betul fi'il mudhari ya. Di situ fi'il mudhari dibarengi dengan apa? Yas. Lamul amr. Lamul amr yang beri makna perintah. Hendaknya adzan. Ya, nanti akan kita lewati di lam silah. Ini dimasukkan pada fi'il amr. Kenapa? Karena dibarengi dengan lam, lamul amr. Ini perintah. Dan perintah asalnya adalah wajib. Kalau sudah masuk waktu sholat, maka segera kumandangkan adzan. Mahum santri ini khususnya ya. Khususnya santri. Apalagi ketika kita di pondok, ini sudah waktunya adzan kok radan-adan ini kemana santrinya? Posek mancing, ya, ya, pengumpul ke layangan, ya. Ya, segera adzan. Kalau sudah masuk waktunya adzan, segera adzan. Qala rahimahullah, waqad waradatin nususul katsiratu bi fadlihi. Dan sungguh telah datang nas-nas yang banyak yang menjelaskan keutamaan adzan. Di antaranya apa keutamaan adzan? Lehernya panjang, hadisnya apa itu? Apa ya yes, hadisnya ya? Yes. Bunyinya ya. Yes. Eh? Apalagi keutamaan azan dipanjangkan lehernya nanti di hari kiamat. Mungkin akan mengatakan, loh manusia yang seperti ini sudah ganteng, sudah cantik lah, kalau lehernya panjang jadi apa? Eh? Jadi jelek seperti jerapah begitu. Ini di hari kiamat, bukan sekarang. Karena keadaan hari kiamat berbeda dengan keadaan di dunia. Apa keutamaan yang lain? Eh? Apa? Setiap yang mendengar menjadi saksi baginya. Siapa yang mendengar? Siapapun, apakah manusia ataukah binatang, sejauh suara dia yang mendengar, ini menjadi saksi baginya dan yang lainnya. Qala wa kathrati sawabihi, dan telah datang nas yang banyak yang menunjukkan banyaknya pahala adzan. Menunjukkan banyaknya pahala apa? Adzan. Qala wastijabati ijabatih, dan telah datang nas yang menunjukkan dianjurkannya menjawab adzan. Adzannya muadzin. Berarti siapa yang menjawab? Orang yang mendengar adzan. Rasulullah mengatakan apa? Idza sami'tumul muadzina falyakulu ma yakulu, idza sami'tumun nidaa falyakulu kama yakulul muadzin. Apabila kalian mendengar nida panggilan adzan, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Falyakul, hendaknya mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Perintah. Dan di sini beliau menyebutkan ini adalah istihbab. Artinya apa? Sunnah, bukan wajib. Disunnahkan menjawab azan. Wallahu a'lam bishawab. Qala wa an yakulal mujibu mithla ma yakul, dan hendaknya orang yang menjawab azan mengucapkan sebagaimana yang diucapkan, yang dibaca oleh muadzin. Jadi kalau muadzin baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya apa? Akil? Jawabannya apa? Kalau muadzin mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya apa, Raihan? Kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya apa, Hajar? Kecil. Jawab ya. Itu jawabannya. Illa idza qala, kecuali apabila seorang muadzin membaca hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal فيقول كلمة الاستعانة بالله على ما تريده من الصلاة والفلاح. Maka orang yang mendengar mengucapkan kalimat istighfar, minta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena dia diseru untuk melaksanakan salat, diseru untuk menuju kepada kebahagiaan, keberuntungan. Alladzi wa alkhair kulluh, yang itu semua adalah kebaikan. Salat itu kebaikan. Keberuntungan adalah kebaikan. Apa jawabannya? La haula wa la quwata illa billah. Jangan mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Ketika diseru mari menuju salat, hayya 'alas shalah, jawabannya apa, Zakaria? Kalau muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, jawabannya apa? Apa, Abdurrahman? Jawabannya apa? Ditanggung enggak? Jawabannya Udin apa? Kalau muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah. La ilaha illallah. Amar, dibangunkan. Jawabannya apa? Jawabannya apa, Khalid? La haula wa la quwata illa billah. Itu jawabannya. Kalau muadzin mengumandangkan hayya 'alal falah, jawabannya apa, Fadil? La haula wa la quwata illa billah. Kalau ada adzan menjawab apa tidak, Zaki? Menjawab. Yakin? Yakin ya, Rahmat ya. Kalau ada adzan dijawab, menjawab adzan berpahala. Tsumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baca salawat. Bagaimana bunyi salawat? Akil, bunyi salawat bagaimana? Mana akil yang satu? Tidak masuk. Bagaimana bunyi salawat? Salatullah salamullah itu. Itu salawat. Bunyinya bagaimana, Rahmat? Salawat. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Nah, itu salawat. Ya. Setelah menjawab azan, kemudian membaca apa? Salawat. Setelah selesai azan, kemudian baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa. Siapa ini? Kenapa enggak nulis? Kenapa enggak nulis? Mana nulisnya? Wa yaqul, setelah itu mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. Haidar, baca doa setelah azan. Loh, kok malah sembunyi? Kalau sembunyi jangan jauh-jauh, masuk ke liang semut biar gak kelihatan, masuk ke lubang semut. Doa setelah azan. Loh, duduk gak bisa. Tidak bisa itu doa yang bagus, bukan bermain. Oh, enggak bisa kok. Doa yang bagus, doa yang bagus. Aska bangun, doa setelah azan. Ayo. Muhammad, doa setelah azan. Zakaria, Abdurrahman. Belum. Fadil, sembunyi itu jangan di situ, sembunyi itu di lubang semut biar enggak kelihatan. Doa setelah azan. Sudah belum doanya, ulangan. Baru kemarin udah lupa. Udin, yang keras, yang kelas. Doa setelah azan kok lama baik-baik ini gimana? Menghadapnya sini. Ayo. Lupa, masya Allah. Amal, sudah bangun toh? Ya. Ayo, doa setelah azan. Tanya sama Hafid kalau enggak tahu. Ayo, ya Fit ya. Bagaimana bunyinya, Khalid? Yang keras. Allahumma. Terus. Jangan gambar, maka dengarkan. Tadi sudah saya baca. Allahumma rabba hadhi da'wati tamah wassalatil qa'imah. Itu doanya. Doa setelah azan ya. Dihafalkan ya yang belum hafal. Kalau ada azan dijawab setelah azan, kemudian salawat, baca salawat, kemudian baca doa setelah azan. Tsumma yad'u li nafsih, kemudian berdoa untuk dirinya sendiri. Jadi berdoa setelah membaca apa tadi? Setelah menjawab adzan, kemudian baca sholawat, baca doa. Haidar, doa yang bagus. Kok bermain? Maju sini. Maju sini. Maju. Sini. Setelah membaca doa setelah adzan, kemudian berdoa untuk dirinya sendiri. Apakah dengan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau apa? Rabbi zidni ilma, atau doa yang lain untuk kebaikan diri sendiri. Kenapa dianjurkan berdoa? Li annahu min wawatinil ijabati allati yambagi lidda'i qasduha. Dikarenakan itu adalah tempat-tempat dikabulkannya doa. Tempat-tempat apa? Terkabulnya doa, atau waktu-waktu terkabulnya doa. Yang seyogianya orang yang berdoa ini mencarinya, menujunya, mencarinya, melakukan dan mengamalkannya. Karena ini waktu dikabulkannya doa, maka ambil kesempatan sebaik baiknya. Sebagaimana kita ketika kita puasa, kapan waktu mustajab untuk berdoa? Kapan? Ketika sahur apa berbuka? Sahur apa berbuka? Sahur. Sebelum sahur. Sebelum sahur, iya, itu istighfar, berdoa, iya. Terus setelah itu Ketika berbuka adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk berdoa, mumpung kita berada di waktu yang mustajab. Ya, lebih-lebih sedang berpuasa, lebih-lebih ketika sedang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain insyaallah. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.